Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ma'ashra al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan senantiasa kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tahmid ya, wa takbir, bertakbir, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, terkhusus di hari-hari ini kita masih berada ya di dalam hari-hari yang mulia. Nah, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan 10 hari ini. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadil ashar. Tidaklah ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 hari ini, yakni al-ashru min Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, maka para sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menandingi keutamaan amalan di hari-hari ini. Maka kata Rasul, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah bisa menandingi keutamaan amalan soleh di hari-hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali sedikit pun, yakni dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pada hari-hari ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh ya, minas siyam berupa puasa ya, salat, naam, salat-salat sunnah, zikir ya, naam, demikian pula memperbanyak takbir ya, memperbanyak takbir karena dianjurkan seorang bertakbir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Naam, yang merupakan takbirul mutlak, takbir yang tidak terikat dengan waktu, karena nanti di sana ada takbir muqayyad ya, di tiga hari ataupun hari-hari tasyrik. Nah, di setiap selesai sholat berjamaah ya, maka dianjurkan untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Apa yang bisa diamalkan maka tekuni ya, bersedekah. Nah, mungkin tidak puasa. Nah, kalau tidak bisa berpuasa di 10 hari pertama ya secara rutin ya, maka bisa mengamalkan amalan yang lain, sedekah, naam, silaturahmi, naam, ta'awun, saling membantu, naam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan banyak lagi ya, namanya amalan soleh. Naam, itu tidak terbatas, tidak bisa kita hitung ya, banyak bentuknya. Nah, sehingga dianjurkan. Nah, terlebih lagi kita telah memasuki hari yang sangat mulia, yaitu Yaumul Arafah. Ya. Kita sudah masuk ke tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang mana pada tanggal ini, di hari ataupun di tanggal 9 Zulhijjah ini, ya, disyariatkan, dianjurkan bagi kaum muslimin selain jemaah haji yang tidak melakukan haji di Arafah, tidak wukuf, maka dianjurkan untuk melakukan puasa, ya, puasa Arafah. Nah, yang amalannya sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaannya, keutamaan puasa Arafah, beliau mengatakan ahtasibu an yukaffira sanatan madiyah, ya, wa ba'diyah. Nah, aku berharap puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa di tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang akan datang. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka hendaknya kita bersyukur, ya, bisa memasuki hari-hari yang mulia ini. Nah, dengan kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya pula, di antara ibadah yang besar tersebut adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Ya. Kita duduk bermajelis di tempat yang mulia ini mendengarkan faedah-faedah ilmu. Nah, maka ini juga masuk di dalamnya, masuk di dalam bentuk amalan soleh yang diharapkan, ya, pahala kita duduk di sini di hari ini itu lebih dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan keutamaannya dari hari-hari yang biasanya. Ya. Taib. Itu sebagai bentuk tazkir, pengingat bagi kita, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Taib. Kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang anjuran agar senantiasa bersikap tawadhu' dan menjauhi sikap al-kibr. Nah, maka di bab yang ke-8 ini, bab yang ke-8, beliau sebutkan dzikru istihbabit tahabbubi ilan nas min ghairi mufa min ghairi muqarafatil ma'sam. Nah, kata beliau, bab yang ke-8 pembahasan tentang disukainya, ya, disukai istihbab, disukai, dianjurkan at-tahabbubi ilan nas. At-tahabbub ini at-tawaddud, maknanya adalah, ya, atau terjemahannya adalah menampakkan rasa cinta, rasa kasih sayang, menebar rasa kasih sayang ilan nas, kepada manusia, ya, disukainya untuk menebar rasa kasih sayang kepada manusia min ghairi muqarafatil ma'sam, ya, pada perkara selain yang akan menjatuhkan ke dalam dosa, pada perkara selain dosa ini, ya. Nah, beliau berikan di sini istisna, pengecualian, dianjurkan untuk kita menampakkan rasa kasih sayang, ya, dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, ya, mintola qatil wajah, apakah itu berupa menampakkan wajah yang berseri-seri, ramah kepada manusia, bersikap ramah, ya, naam, bertaawun, membantu mereka. Nah, ini, ya, ikut berempati, menampakkan kepedulian kepada mereka, pada manusia, ya, terkhusus kaum muslimin. Maka ini sangat dianjurkan min ghairi muqarafatil ma'sam. Selain perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa. selain perkara yang mengandung dosa, ya, yang mengandung maksiat, menampakkan rasa kasih sayang dalam hal-hal maksiat misalnya, ya. Contohnya misalnya ikut berbaur dengan ahlul ma'asi, ya, ikut bergaul dengan mereka. Nah, ikut kemaksiatan-kemaksiatannya dengan alasan apa? Supaya kita bisa apa? Bisa berdakwah kepada mereka, bisa mengajak mereka. Kita harus bergaul, harus berbaur dengan mereka. Nah, ini maksiat, ya. Sehingga akhirnya apa? Ya ikut. Nah, perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ikut merokok misalnya, ya, ikut gabung dengan para perokok dengan alasan kita harus berbaur, harus menampakkan rasa ramah, sikap ramah, ikut merokok dan semisalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti ini, ya. Baik. Beliau bawakan di sini sebagaimana di setiap bab beliau bawakan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau bawakan di sini sanadnya, sanad beliau sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ani bin Mas'udin radhiyallahu an. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yahrubu 'alan nar kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu 'alan nar, diharamkan bagi neraka, ya, diharamkan bagi neraka kullu hayyinin, setiap orang yang hayyin, menampakkan sikap rendah, tawadhu, ya. Nah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan haunan, merendah, ya, layyinin. Nah, demikian pula seorang yang layyin, layyinul janib, nah, berlemah lembut, nah, bersikap lemah lembut kepada manusia, ya, kepada kaum muslimin, tidak bersikap kaku kasar kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fadhdan ghalidhan, kalau engkau bersikap kaku kasar, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sekelilingmu, akan menjauh. Nah, ini seorang yang layyin, diharamkan dari neraka, bersikap lemah lembut, ya. Nah, tentunya apa? Fi makani, fi maudhi'i, pada tempatnya. Nah, sikap lemah lembut hukum asalnya adalah akhlak yang terpuji, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang memang kita dibutuhkan untuk bersikap tegas, ya, bersikap tegas. Nah, qaribin, demikian pula seorang yang qarib, dekat, ya, dekat dengan manusia, dekat dengan kaum muslimin, akrab. Nah, tidak menampakkan sikap apa, eksklusif, ya, merasa dirinya paling hebat sehingga dia tidak mau berbaur, bergabung dengan manusia, tidak mau bergaul. Nah, ini seorang yang qarib, ya, dekat dengan kaum muslimin, akan diharamkan dari neraka. Sahlin, demikian pula orang yang sahel, orang yang gampang, mudah, ya. Nah, mudah diminta bantuannya, mudah memaafkan, orang yang bersikap mudah, ya, tidak sulit. Nah, ketika dia dibutuhkan, dia mampu, dia memberi kemudahan. Nah, ini, maka ini diharamkan dari neraka, ya. Yahrumu 'alan nar kullu hayyinin layyinin qaribin. tahlim, diharamkan dari neraka ya setiap orang yang hayyin, setiap orang yang merendah, layyin, lemah lembut, qarib, orang yang dekat ya, akrab, sahlin, orang yang mudah. Ini semua adalah ya akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, dalam hadis yang lain ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa husnul khuluq. At-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini yang banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah. Nah, sehingga sangat penting ya bagi kita, bagi seorang muslim, untuk yang pertama tentunya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, takwa di dalam hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menampakkan akhlak yang mulia. Nah, ini. Yang dengan ini seorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'alal 'aqil an yatahabbaba ilan nas biluzumi husnil khuluq. Wajib bagi orang yang berakal untuk menampakkan kecintaan kepada manusia biluzumi husnil khuluq, dengan senantiasa berakhlak mulia. Ini ya, nampakkan rasa cinta, rasa kasih sayang pada manusia. Nah, dengan akhlak yang mulia. Wa tarki su'il khuluq, dan meninggalkan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Li'annal khuluqal hasana yudhibul khotoya. Nah, karena akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yudhibul khotoya, akan meleburkan, akan menghancurkan kesalahan-kesalahan. Ini ya, akhlak yang mulia akan menghancurkan kesalahan-kesalahan. Nah, tentunya apa? Ma'al iman ya. Disertai iman, akhlak itu harus didasari iman. Nah, kalau tidak didasari iman, maka la yanfa'ul akhlak. Nah, tidak bermanfaat akhlak yang dimiliki, walaupun dia orang yang ramah, suka membantu manusia, ya, bersikap lemah lembut kepada manusia, tapi apa? Laisa bil mu'min. Laisa bi mu'minin. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir. Ya. Terkadang atau bahkan banyak didapati orang-orang kafir yang kita lihat akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Memiliki jiwa sosial, ya, memiliki rasa kemanusiaan. Nah, bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, HAM istilah mereka. Ya. Nah, memiliki organisasi kemanusiaan, membantu manusia, gerakan-gerakan sosial, banyak orang-orang kufar yang seperti ini. Ya. Ini akhlak yang mulia tentunya. Tapi apa? Tidak didasari al-imanu billah. Tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga la yanfa', tidak bermanfaat. Ya, maka yang pertama adalah iman. Nah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dihiasi dengan akhlakul karimah, husnul khuluq. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, Liannal khuluqal hasan yuzibul khotoya. Karena akhlak yang baik itu akan menghancurkan khotoya, menghancurkan kesalahan-kesalahan. Kama tudzibur syamsu aljalid. Sebagaimana matahari akan melelehkan es, salju, ya, aljalid. Nah, matahari, sebagaimana matahari itu akan melelehkan es salju. Wa innal khuluqas sayyi la yufsidul amal. Dan sesungguhnya akhlak yang jelek, la yufsidul amal, akan merusak amalan. Ya, akan merusak amalan. Nah, walaupun tentunya dilihat akhlaknya, akhlak yang jeleknya bentuknya bagaimana. Ya, karena yang akan menghancurkan, menggugurkan amalan adalah asyirik, syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhlak yang jelek akan merusak amalan. Nah, contohnya misalnya apa? Ghibah. Ghibah akhlak jelek, ya kan? Khuluqus sayyi, menceritakan kejelekan-kejelekan orang, aib-aib saudaranya. Ya. Ghibah. Ini akan menghancurkan amal, akan merusak amalan. Ya, akan memindahkan amalan dia kepada amalan orang yang digibahinya. Ya, merugi. Nah, demikian pula perbuatan zalim, menzalimi manusia. Nah, az-zulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ini juga akan merusak amalan. Nah, akan gugur amalannya dengan kezaliman yang dia lakukan. Kama yufsidul al-khallu al-asala. Sebagaimana al-khallu ini air cuka. Air cuka akan merusak madu. Ya. Coba masukkan air cuka ke madu, rusak madunya. Nah, ini perumpamaan yang nah, disebutkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, tentang akhlak yang mulia dan akhlak yang jelek. Nah. Ya. Wa qad takunu fir rijal atau wa qad takunu fir rajul akhlaqun katsiratun salihatun kulluha. Dan terkadang pada diri seseorang ya ada akhlak yang banyak, semuanya soleh akhlaknya. Ya, dia memiliki akhlak mulia yang sangat banyak. Wa khuluqun sayyi. Dan dia memiliki satu akhlak yang jelek. Fayufsidul khuluqus sayyi al-akhlaqus salihata kullaha. Maka akhlak yang jelek tersebut akan merusak akhlak-akhlak yang baik semuanya. Nah, ini ya. Fadhal jelis. Ini ya. Jadi terkadang dengan satu akhlak yang jelek, akhlak dia yang baik seluruhnya akan hilang. Ya. Dia orangnya suka membantu misalnya. Ya, suka membantu sesama. Nah, ramah kepada manusia, masya Allah, ramah, dekat, mudah bergaul, mudah akrab, ya. Tapi apa? Memiliki satu akhlak yang jelek, zalim, ya, zalim, memakan harta manusia tanpa hak misalnya. Nah, ini, ya, menipu manusia. Kadang ada orang-orang seperti ini, mudah bergaul. Ya, dimanfaatkan karena orang yang mungkin mudah untuk bergaul, dimanfaatkan untuk perkara yang jelek. Ya, menzalimi manusia. Nah, orangnya misalnya seorang yang susah. Ya, orangnya lawan dari sahel. Kalau Allah mulia adalah seorang yang memiliki kemudahan, mudah dalam membantu, maka orang ini misalnya memiliki apa karakter yang sulit. Nah, sulit ketika dibutuhkan dan dia mampu untuk membantu misalnya, dia tidak mau membantu. Akan rusak akhlaknya. Nah, ya. Ketika berhutang misalnya, memiliki hutang, dalam keadaan dia mampu untuk membayar, ditagih sulit. Seolah-olah yang menagih itu adalah orang yang berhutang, ya. Nah, ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Nah, ya, maka terkadang ya, tidak secara mutlak, satu akhlak jelek akan merusak seluruh akhlak baiknya. Manusia tentunya tidak dipungkiri ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, ada manusia memiliki kekurangan masing-masing, memiliki kelebihan. Ya, Masya Allah si Pulan dalam hal ini dia memiliki kelebihan. Ya, tapi dalam hal ini kurang. Ya, dilihat kadar kekurangannya itu masih dalam batas-batasan yang bisa dimaklumi atau tidak. Kalau kekurangannya adalah kekurangan yang fatal, nah ini yang akan merusak seluruh kebaikan-kebaikannya. Ya, waliyadzubillah. Baik. Wansyadani Al-Baghdadi dan telah membacakan syair kepadaku Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Wallahu alam, Al-Baghdadi yang dimaksud siapa? Yang jelas seorang penyair, ya. Kata beliau rahimahullah, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. La takunu kalban 'alan nasi yahir. Walqahum minka bi bishrin tsumma sun. Anhum irdaka 'an kulli qadar. An kulli qadari. Nah, kata beliau, kata Al-Baghdadi, ya, membawakan syair khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang hasan. Ya. Ini semakna dengan hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tapi hadis ini hadis yang didhaifkan oleh sebagian para ulama, ya, walaupun maknanya sahih. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang hasan. La takun kalban, jangan engkau menjadi seperti kalban. Ada yang tahu artinya kalban? Apa artinya kalban? Hah? Nah, anjing, ya. Nah, jangan engkau menjadi anjing, ya. Alan nas yahir, yang menggonggong di hadapan manusia. Nah, alangkah buruknya permisalannya, ya. Permisalan orang yang berakhlak yang buruk. Nah, ya. Perumpamaan ini bisa kita diterapkan atau disematkan bagi orang-orang yang mungkin terlalu banyak ngomong, ya, banyak berkoar-koar. Naam, enggak jelas perkara-perkara yang tidak jelas. Ini. Ya, la takun kalban. Jangan engkau menjadi anjing yang menggonggong di hadapan manusia. Nah, walqahu minka bibisyrin tsumma sun. Tentunya perumpamaan ini juga, ya, tentang seseorang yang manusia itu menjauh darinya, akan lari dari orang seperti itu, ya, yang memiliki akhlak yang buruk. Nah, seperti anjing yang menggonggong. Ada seorang ketika melewati anjing, anjingnya menggonggong, biasanya orang akan lari, ya kan? Ada orang yang makin mendekat, ada? Ya ada. Ya, anjing menggonggong didekati. Kecuali niatnya untuk mengusir anjing tersebut, iya. Tapi kalau anjing menggonggong disayang-sayang anjingnya, ya ada. Nah, beda dengan kucing. Kalau kucing ya disayang, bisa ya kucing dilus-lus. Nah, kalau anjing biasa orang lari terbibirit. Ya, dilempar sendal. Nah, ini menunjukkan perumpamaan tentang orang yang memiliki akhlaku sayyi. Ya, akhlak yang jelek, yang manusia itu menghindar, lari. Kalau ketemu fulan, ada fulan. Ya. Kabur. Ya, langsung lari kalau ada si fulan. Nah, ya. Ada satu majelis misalnya kalau sudah ada si fulan datang, aduh. Fulan lagi datang ini. Ya. Nah, atau ada orang yang misalnya memiliki akhlak yang jelek di satu komunitas, ya. Dia sudah pergi, orang tenang. Alhamdulillah fulan sudah tidak ada di tempat kita. Tidak tinggal di tempat kita. Ya. Nah, suatu ketika mungkin dia pulang lagi, orang pun sayang, waduh, kenapa fulan datang lagi nih, ya? Nah, ya ini orang nggak suka, lari, menghindar. Nah, jangan jadi orang seperti ini, ya. Beliau umpamakan seperti anjing, walaupun perumpamannya, ya, nah, perumpamaan yang wajar ya. Nah, wajar untuk orang-orang seperti itu. Walqahu minka bibisyrin, dan naam bertemulah, hendaknya mereka bertemu denganmu bibisyrin, dengan keceriaan, ya. Walqahu minka bibisyrin, ini hendaknya mereka bertemu denganmu dengan keceriaan. Jadi hendaknya orang-orang itu ketika bertemu dengan kita itu senang, ya, di nanti-nanti istilahnya. Nah, ya, ketika dia tidak ada, misalnya, masya Allah, fulan, gimana kabarnya ini? Kapan bisa datang, misalnya? Ya, dia dinanti-nanti. Nah, ini orang pun senang. Nah, ketika dia tidak ada, orang pun kehilangan. Ini ya. Nah, kedatangannya akan membuat orang lain gembira. Nah, gembira. Nah, ini masya Allah ya, kalau orang-orang seperti ini, masya Allah, ya, orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, summa sun anhum irdok an kulli qadzarin atau an kulli qadzir. Kemudian peliharalah, jagalah kehormatanmu dari mereka. Ya, jagalah kehormatanmu dari mereka, jaga kemuliaanmu dari mereka, an kulli qadarin, dari setiap perkara yang kotor. Nah, yakni peliharalah kehormatanmu di hadapan mereka dari perbuatan-perbuatan jelek. Jangan sampai engkau melakukan satu perbuatan yang itu akan membuat kehormatanmu itu rusak di hadapan mereka. Nah, jaga. Nah, ini nasihat yang sangat mulia ya dari beliau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, untuk kita ya menjaga akhlak yang mulia di hadapan manusia. Naam, demikian pula menjaga muru'ah, menjaga kehormatan kita. Ya, hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan kita di hadapan manusia. Nah, dijaga. Nah, karena yang menjatuhkan kehormatan seorang adalah orang itu sendiri, bukan orang lain. Orang lain enggak bisa menjatuhkan kita. Ya. Nah, orang lain itu tidak bisa menjatuhkan seseorang yang memang ya dia orang yang baik. Dicela misalnya, dihina, ya, dibuli, dicaci maki. Dalam keadaan dia orang baik, itu tidak akan sedikit pun mengurangi dirinya. Nah, dia malah dia akan menjadi seorang yang semakin mulia ketika dia bersabar dengan celaan, dengan cemoohan, dengan bulian. Dia akan semakin mulia, ya. Ketika dia bersabar, tidak membalas dengan sesuatu yang apa yang brutal, nah, dia akan semakin mulia. Nah, jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir orang akan menjatuhkan kita, jangan. Yang akan menjatuhkan kita ya kita sendiri. Nah, ya, akan menjatuhkan kita. Walaupun mungkin kita difitnah atau apapun itu. Nah, maka seorang yang baik itu ya tetap baik. Nah, ya, dia tetap baik. Emas ya tetap menjadi emas, walaupun di apa dilempar ke kotoran, ya kan? Ada emas misalnya. Naam, dia dilempar ke kotoran. Ada enggak yang mengambil kira-kira? Hah? Emas. Emas batangan misalnya. Dilempar ke kotoran. Ada yang mengambil? Ada. Ada, insyaallah ada ya kan. Emas ini tinggal dicuci aja. Ya, kotor-kotor dikit lah enggak apa-apa. Ya. Jijik sedikit ya dicuci, disiram, selesai. Emas akan menjadi uang, akan menjadi suatu yang sangat berharga. Nah, ini ya, emas itu akan tetap menjadi emas. Nah, ya ini seorang yang baik, dia tetap akan menjadi baik walaupun dia dijelek-jelekkan orang. Jadi jangan khawatir. Jangan terlalu memikirkan omongan orang lain, cemoohan orang, ya. Nah, harusnya yang harus kita lakukan adalah ketika orang mencela kita, ketika orang misalnya menjelek-jelekkan kita, kita introspeksi. Jangan-jangan memang ada. Nah, introspeksi, benar nggak ya yang fulan bilang saya seperti ini? Nah, mungkin ada. Kita koreksi. Jadikan itu sebagai koreksian saja. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bawakan dengan sanadnya dari Tawus bin Kaisan rahimahullah, sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Abdullah bin Abbas yaqul, beliau mengatakan, innar rahimatu tuqta wa innan ni'amatu tukfar walam ara misla taqarubil qulub. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya hubungan silaturahmi tuqta itu bisa putus, hubungan kerabat ya, hubungan persaudaraan itu bisa putus, bisa pisah, tuqta bisa diputus. Wa inna ni'ama tukfar, dan sesungguhnya kenikmatan itu tukfar, kenikmatan bisa dikufuri ya. Nah, kenikmatan bisa dikufuri ketika seorang membantu orang lain ya, bantuan dia bisa saja tidak disyukuri oleh orang, tidak dibalas dengan ucapan terima kasih atau yang semisalnya, bisa dikufuri. Walam ara misla taqarubil qulub, kata beliau, dan aku tidak melihat yang semisal dekatnya hati. Taqarubil qulub ini yang tidak bisa diputus, tidak bisa dikufuri. Ya. Taqarubil qulub, kedekatan hati. Nah, ya, maka terkadang ada orang lain bisa lebih dekat dengan kita daripada kerabat kita sendiri. Tentunya tahabbu fillah ini yang dimaksud ya, adalah saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah, tahabbu fillah, al-mahabbah fillah. Nah, kedekatan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bisa apa ini? Tidak bisa diputus kedekatan hati seperti ini. Apapun caranya, bagaimanapun ya, tidak bisa diputus. Nah. Baik. Ya, ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah bi isnadihi, dengan sanad beliau sampai kepada al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu atau rahimahullah taala. Al-Imam Fudail bin Iyad ma'ruf, apa ya, ada gangguan masyaallah, tawon ini. Baik. Ujian ya, ujian dalam menuntut ilmu ya. Naam. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, Idza khalatta, apabila engkau bercampur baur, ya ini apabila engkau bergaul, fa khalid hasanal khuluq, maka bergaulah dengan orang yang akhlaknya baik. Naam. Ya. Bergaul dengan orang yang akhlaknya baik. Fa innahu la yad'u illa ila khair. Karena sesungguhnya dia tidaklah mengajak kepada kecuali kepada kebaikan. Ya, dia tidaklah mengajak kecuali kepada kebaikan. Nah, coba itu ada yang di balik tiang, maju ke depan, siapa? Abdurrahman, terus yang belakang-belakang tiang itu. Fadil. Ke depan. Fadil, depan. Nah, jangan mainan di situ ya. Baik. Wala tu khalid wa sahibuhu minhu firahah. Dan orang yang bergaul dengannya akan merasa tenang ya. Sahibuhu minhu, sahibnya, temannya, teman yang bergaul dengan orang yang berakhlak mulia, firahah, dia akan merasa tenang. dia tidak akan merasa khawatir, ya, hatinya pun tenang. Nah, ketika menyampaikan sesuatu, ketika apa misalnya curhat, dia pun tenang, tidak khawatir. Beda dengan orang yang akhlaknya jelek, ya, kita khawatir. Nah, sulit untuk istilahnya membuka diri kepada orang-orang seperti itu. Wala tukhalit sayyi'al khuluq, dan janganlah kau bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Fa innahu la yad'u illa ila syarr, karena sesungguhnya dia tidak menyeru kecuali kepada kejelekan. Ya. Wa sahibuhu minhu fi ana, dan teman yang bergaul dengannya fi ana akan merasa letih. Ya. Merasa letih. Nah, khawatir, penuh dengan kekhawatiran, rasa cemas. Nah, dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek, dikenal memiliki akhlak yang jelek. Nah, ya. Orang-orang akan merasa was-was. Ini orang ini bisa enggak ya jaga rahasia misalnya? Ya, ya seperti yang kita sebutkan tadi, di tengah-tengah perkumpulan misalnya apabila ada fulan yang dikenal akhlaknya jelek, nah bisa kita akan was-was, ya. Kita pun tidak bebas berbicara, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang penting misalnya, ada fulan, stop dulu pembicaraan kita, ya, khawatir nanti kemana-mana ini, nah, ya, akhirnya kita was-was, merasa capek menghadapi orang seperti ini, nah maka tinggalkan, ya tinggalkan. Wali anna yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani qari'un sayyul khuluq. Perhatikan perumpamaan yang beliau sebutkan, perbandingan. Dan sungguh orang fajir yang menemaniku, orang fajir, ya, orang fasik, hasanul khuluq, tapi memiliki akhlak yang baik, ya, orang fasik tapi punya akhlak, nah, ada ya seperti itu, fasik tapi orang suka maksiat, dikenal suka maksiat, nah, ya, tapi memiliki akhlak yang baik, dia menghormati orang-orang yang pantas untuk dihormati, ya, menghormati misalnya ketika dia bertemu dengan seorang thalibul ilm, dia hormati, ya. Nah, banyak orang-orang ahli maksiat, orang-orang awam biasanya seperti ini, ya. Nah, ketemu dengan orang yang dikenal ahli ibadah, dia pun segan. Nah, maka kata beliau, aku ditemani oleh seorang fajir yang akhlaknya baik, naam, lebih aku cintai dari seorang qori yang memiliki akhlak yang jelek. Seorang qori, seorang thalibul ilm, tapi akhlaknya jelek. Mulutnya kotor, suka mencela. Ya. Suka menebar fitnah. Nah. Ini ya, menimbulkan perpecahan. Nah, ya. Suka melintir-melintir ucapan orang. Ini seorang qori, seorang thalib, punya ilmu. Ini lebih, kata beliau, lebih aku sukai orang yang fajir, berteman dengan orang fajir, ya, tapi masih punya akhlak. Nah, orang fajir, tapi tentunya kefajiran, kefasikan yang itu dirinya sendiri, ya. Kefajiran, yang namanya fajir itu macam-macam. Yang namanya fasik, ada fasik yang terkait diri sendiri. Jadi orang suka bermaksiat, misalnya perokok, pemabuk, misalnya, ya, atau yang semisal-semisal itu kefajiran yang kaitannya diri sendiri. Nah, tapi masih punya akhlak. Nah, ini mending daripada seorang qori yang akhlaknya jelek. Wa innal fasik, kata beliau, Al-Imam Fudhail bin Iyadh, innal fasik idza kana hasanul khuluqi asha bi aqlih. Sesungguhnya orang fasik apabila akhlaknya baik, dia akan berjalan, dia akan hidup dengan akalnya. Ya. Dia akan hidup dengan akalnya. Karena orang yang berakhlak, otomatis dia berakal. Dia tahu menempatkan dirinya. Ya. Dia tahu menempatkan dirinya. Nah. Wa khaffa 'alan nas wa ahabbu. Dan dia pun akan meringankan manusia dan manusia akan suka dengannya. Ya, akan suka dengannya. Nah, dan yang seperti ini orang-orang fasik seperti ini diharapkan dia akan apa? Dengan akhlak yang mulia ini diharapkan dia akan mudah untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Wa innal 'abid, sebaliknya, sesungguhnya seorang 'abid, seorang ahli ibadah, idza kana sayyi'al khuluq, apabila akhlaknya jelek, saqula 'alan nasi wa baqatu, dia akan memberatkan manusia. Ahli ibadah tapi seperti yang kita sebutkan tadi suka menebar fitnah, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Ya. Naam, caci maki sana sini ya dengan satu tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, maka akan memberatkan manusia. Wa maqatuh, dan orang pun akan membencinya. Ya. Nah, tentunya yang diharapkan adalah seorang yang dia seorang ahli ibadah, orang yang soleh dan akhlaknya baik. Ya ini, seorang thalibul ilm, seorang qari sekaligus akhlaknya baik. Ini tentunya yang mumtaz, yang seperti mumtaz. Ya. Nah. Tapi ini hanya perbandingan. Perbandingan antara orang fasik tapi masih punya akhlak dengan seorang qori tapi enggak punya akhlak. Tentunya yang pertama lebih baik dari yang kedua. Taib, Allahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu fidakumullah.